Tun Mama sudah tentu pada dirimu. Yang ku sayang selalu, semasih kita berpacaran, bisa kita bedakan. Mama papa tak dikatakan, malu didengar orang. Papa, ku panggil papa baru yang pertama kalinya. Sejak ku jatuh cinta, kini mama jadi milikku, juga papa milik diriku. Kita tempuh hidup yang baru, memang itu yang mama tunggu. Sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Papa, ku panggil papa baru yang pertama kalinya. Sejak ku jatuh cinta, mama ku sebut mama sudah tentu pada dirimu. Yang ku sayang selalu. Kini mama jadi milikku, juga papa milik diriku. Kita tempuh hidup yang baru, memang itu yang mama tunggu. Sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Papa, ku panggil papa baru yang pertama kalinya. Sejak ku jatuh cinta, mama ku sebut mama sudah tentu pada dirimu. Yang ku sayang selalu.